Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat? Hitam berarak menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Mendung, benarkah pertanda akan segera deras, agar semua basah yang ada di muka bumi suirah milang juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Tuhan, dialah